Kita akan membuka dua bagian kitab kita. Efesus pasal yang pertama, ayat 3 sampai ayat yang ke-10. Efesus 1, 3 sampai 10. Yohanes pasal yang ketiga, ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang kekasih, Yohanes sebagai rasul yang hidup sampai Kristus mati, dan Paulus sebagai rasul yang menjadi rasul sesudah Kristus mati, bangkit, dan naik ke surga. Maka ada dua sisi yang menjadi sangat menarik. Satu bersama dengan Kristus sampai Dia mati, bangkit, naik surga. Satu sesudah itu. Tetapi kedua orang ini mempunyai sudut pandang yang sama dan bahkan luar biasa saling melengkapi. Mari kita mulai dulu dari Yohanes pasal 3 ayat 16, satu ayat yang sangat dihafal oleh banyak orang Kristen. Tetapi kalau kita mau melihat bagian ini menjadi sangat menarik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Istilah ini menjadi istilah yang penting. Mengaruniakan anak yang tunggal bukan berdasarkan permintaan, permohonan manusia. Tetapi Dia memberikan anak yang tunggal berdasarkan belas kasihannya terhadap manusia. Ia tidak mempunyai kewajiban untuk menyelamatkan dunia. Karena kewajiban Dia cuma satu. Jangan makan buah itu, kalau kau makan mati. Hanya itu kewajibannya. Tetapi Dia membuat satu tugas baru bagi dirinya sendiri, bahwa Dia akan menyelamatkan manusia. Dan Allah menyatakan kebesaran kasih-Nya dengan memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan itu, yang adalah dirinya. Kebesaran kasih pertama, ingat. Tidak pernah ada manusia yang memohon kepada Dia. Ya Allah, datanglah, tolonglah kami. Tidak ada manusia yang dengan rendah hati membuat Allah tertegun melihat dan mengagumi manusia. Menara Babel menjadi satu wujud bukti kegagalan keberagamaan. Manusia ingin mencari Allah tanpa niat baik. Tetapi justru kesombongan yang mereka demonstrasikan. Karena mencari Allah menunjukkan Allah rendah dan yang mencari lebih tinggi. Emang kamu siapa? Dan Tuhan membubarkan manusia di Babel. Barang siapa menghitung apa yang dikerjakannya dan bangga sudah melayani Tuhannya ini dan itu, maka celakalah dia karena dia tidak pernah mengerti kasih Allah yang besar. Dan dia tidak tahu betapa dia adalah orang yang patut bersyukur melayani Allah dan tidak layak memperhitungkannya. Maka bukan karena manusia memohon, bukan karena manusia telah menjadi makhluk beragama yang berbudi tinggi, sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal. Tidak ada faktor manusia. Ingat, Menara Babel menunjukkan kebebalan manusia. Mau naik ke atas lagi? Sejak manusia jatuh dalam dosa, Kain membunuh Habel. Lalu sampai Tuhan murka memusnahkan manusia di air bah. Lalu muncullah peristiwa Menara Babel, tetap saja tidak pernah belajar. Sampai kemudian mereka menjadi satu bangsa yang dipanggil di perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian, tetap saja bebal. Diberikan kerajaan sehingga mereka menjadi kerajaan yang sangat ditakuti, tetap saja bebal. Pecah dua, utara selatan, bola balik diperingatkan, tetap saja bebal. Utara hancur di tangan Asur, selatan hancur di tangan Babel, tetap saja bebal. Yesus datang dan mereka salibkan, tetap saja bebal. Alasan apa? Allah mau mengasihi manusia? Tidak ada. Tetapi kebesaran kasih-Nya yang melampaui, melewati segala kegagalan, kebusukan kita lah yang bisa menggapai kita. Patutlah kita bersyukur kalau Dia mau mengasihi kita. Karena itu, kenapa berhitung dalam melayani Tuhan? Patutlah kita bersyukur pada kebesaran kasih itu. Karena itu jangan pernah berhenti dalam melayani Dia. Bahkan kalaupun itu nyawa yang dituntut darimu, engkau tidak bisa lari dari situ. Hal yang kedua, tidak ada satu makhluk sorgawi yang kemudian dengan segera mempengaruhi Allah supaya memberikan anaknya yang tunggal. Ia tidak menerima nasihat daripada malaikat Dan tidak ada kemudian hal-hal yang membuat ada persidangan di sorga lalu diputuskan untuk menolong manusia. Seperti dalam cerita Yunani kuno, di mana para dewa rapat dan saling berdebat apa yang akan mereka kerjakan di bumi terhadap manusia. Alkitab tidak mengajar itu. Sehingga tidak ada perdebatan surgawi karena Tuhan tidak perlu meminta pendapat malaikat. Dan tidak ada usulan malaikat karena malaikat tidak sejajar dengan Allah. Dia dalam inisiatifnya, dia di dalam kebesaran cintanya lah memutuskan untuk menolong manusia. Sehingga cerita kekristenan lewat apa berbeda amat sangat dengan cerita Yunani kuno yang menggambarkan bahwa para dewa itu pun berdebat. Zeus mempunyai anak titisannya, yang ini mempunyai anak titisan. Bahkan kalau anak ini berkelahi dengan anak manusia ini, yang titisan dewa digambarkan. Di dunia sana dewa pun berkelahi dan seringkali ikut campur urusan manusia. Sehingga muncullah istilah manusia setengah dewa. Dan Yesus bukan setengah dewa. Dialah yang hidup itu. Nah cerita Yunani kuno banyak sekali memang mempengaruhi pemikiran-pemikiran pada zamannya. Dan termasuk mempengaruhi pemikiran kekristenan. Karena itulah kekristenan selalu perlu mengevaluasi diri. Memurnikan pemahamannya. Supaya paham itu murni seperti apa kata Alkitab. Dan tidak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran salah yang ada di sekitarnya. Jadi ingat. Ia menyatakan kasihnya bukan karena kita manusia makhluk beragama yang baik. Sehingga dia berkenan melihat lalu melirik. Jadi bukan agama. Yang kedua, juga bukan karena para makhluk sorgawi, malaikat dan lain sebagainya. Memberikan usulan atau ada sidang sorgawi. Bagaimana membuat sebuah keputusan terhadap manusia. No. Lalu kalau begitu alasan ketiga. Apa yang membuat dia mengasihi manusia? Jawabannya cuma satu seperti yang dikatakan Alkitab. Kebesaran kasihnya. Berapa besar kasihnya sampai dia mengasihi manusia. Maka kasihnya adalah kasih yang walaupun, kasih yang meskipun. Gak ada gambaran lain daripada itu. Maksudnya apa? Walaupun dosamu merah seperti kirmizi, dia akan membuatnya menjadi putih seperti salju. Meskipun pemberontakanmu adalah pemberontakan yang menyalibkan dia. Tapi kasihnya tidak akan berhenti menjangkau. Ajaib ya. Sehingga lukisan gambaran kebesaran kasih yang amat sangat. Itulah yang ada di dalam dirinya. Yang dinyatakan di dalam Kristus. Sehingga kita menerima cinta kasihnya. Kebesaran kasih yang luar biasa. Kebesaran kasih yang ajaib itu. Oleh karena itu ingat bukan agama. Usaha manusia mencapainya. Yang kedua ingat bukan makhluk surgawi. Berembuk atau berusul supaya ada dan mau menyelamatkan manusia. Yang ketiga, hanya karena besar kasih. Sebesar apa? Meskipun walaupun. Tapi kasih yang besar, yang meskipun, yang walaupun itu kepada siapa diberikan? Nah itu persoalannya. Dia akan memberikannya kepada orang yang berkenan kepadanya. Yaitu mereka-mereka yang percaya kepadanya. Jadi tidak semua orang automatically mendapat keselamatan. Tidak semua orang automatically masuk ke dalam sorga. Enggak. Ingat, agama tidak pernah membawa kamu mendekat Kristus. Itu sebab ketika Yesus menyapa murid-muridnya, kalimatnya sangat terkenal. Bukan kau yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Wow, itu sangat tajam, sangat dalam. It's not about you. It's about God. Kita tidak pernah bisa mencintai dia. Sebelum dia mencintai kita. Karena kita tidak tahu apa itu cinta. Sebelum dia menyatakannya kepada kita. Cintanya lah membuat kita mengerti cinta. Sehingga kita bisa mencintainya. Dan mencintai sesama kita. Jadi kebesaran kasih yang begitu luar biasa. Kebesaran kasih yang begitu ajaib. Dinyatakan kepada manusia. Yang berkenan kepadanya. Yang percaya padanya. Maka orang yang percaya itu tidak akan binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya itu tidak akan ke neraka. Melainkan ke sorga. Yang percaya. Bukan hanya yang menyebut namanya. Saya suka ketika Matius mencatat kalimat Yesus dengan sangat tegas. tidak semua orang yang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Koma. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Orang percaya pasti melakukan kehendak Bapa. Orang percaya tidak akan takut dalam hidupnya. Orang percaya jangankan tidak punya harta, mati pun dia rela. Orang percaya itu harus tampak dalam buah-buahnya. Maka kita tidak bisa berkata saya percaya Kristus, saya melayani Kristus. Karena pada akhirnya buah hidup kita lah yang menjadi ujiannya. Karena itu jangan pernah biarkan orang menggugurkan buah dalam hidupmu. Jangan pernah biarkan orang mengganggu engkau sebagai pohon yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan pernah biarkan orang melululantakkan seluruh harapan dan pengabdianmu kepada Tuhan. Orang lain boleh jatuh, kau tetap berdiri. Orang lain boleh menyangkali, kau tetap setia. Orang lain boleh pergi, tetapi engkau tidak akan pernah meninggalkan dia. Itu kekristenan. Jangan pernah berpikir semua akan berjalan mulus. Saya belajar melayani dengan motivasi yang murni, tapi tidak serta-merta semua pelayanan saya jadi mulus. No. Saya berusaha menjaga sedemikian rupa. Tapi enggak gampang. Enggak langsung bup. Jauh lebih gampang dengan cara manusia untuk membuat gereja besar. Jauh lebih gampang dengan cara manusia untuk membuat pelayanan berkembang. Jauh lebih gampang menggerakkan dengan sistem organisasi dan bukan pengabdian yang penuh. Maka semakin belajarlah aku betapa sulitnya. Bukan saja membawa orang percaya dan sungguh-sungguh melayani dia. Bahkan diri kita pun terseok-seok seringkali dalam mengiring Tuhan. Dan kita harus berkelahi tiap hari dengan diri sendiri. Supaya bagaimana kita bisa hidup benar di hadapannya. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Cinta kasih yang besar yang dinyatakan kepada kita. Orang yang percaya padanya. Maka inilah yang diungkapkan Paulus dengan cara yang luar biasa. Pasal 3 Yohanes bicara itu di pasal 17 Yohanes juga sebetulnya mencatat. Maka dikatakan, aku berdoa buat mereka, bukan buat dunia. Rupa-rupanya Yohanes memberi dua istilah dunia. Dunia secara umum dan dunia secara khusus. Dunia umum adalah dunia semua manusia. Dunia yang khusus adalah orang-orang pilihan Kristus. Maka dikatakan semua yang kau berikan tidak satu pun yang binasa. Kecuali dia yang ditentukan binasa yaitu Yudas. Artinya apa? Yudas tidak pernah masuk dalam pilihan. Itu sebab dia binasa. Tapi yang dalam pilihan menyangkal pun akhirnya kembali ke jalan Tuhan. Itu namanya Petrus. Dan dia menyesali seluruh perbuatannya. Bukankah Petrus juga berbuat busuk dengan menyangkali dia? Yudas lebih parah menjualnya. Apa bedanya? Meninggalkan Yesus dengan uang atau tanpa uang. Sama saja. Toh kau tinggalkan. Tetapi mengapa Petrus berubah? Itulah orang pilihan. Bisa berbuat salah tetapi segera sadar dan kembali dari salahnya. Orang tidak dalam pilihan berbuat salah dan terus menerus di dalam kesalahan. Tapi dua-duanya sama-sama rasul. Dua-duanya sama-sama murid Yesus. Nah begitulah seharusnya kita di dalam kehidupan kita. Karena itu Paulus berkata, terpujilah Allah Bapa kita yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Terpujilah dia karena dia memberikan kita berkat rohani itu, berkat keselamatan itu. Inilah yang mestinya jadi mimpi orang Kristen. Tapi kita memang sudah sakit. Berkat bagi kita adalah hal-hal yang materi. Lalu orang sudah mulai menambahkan berkat jasmani dan berkat rohani. Supaya kita dapat. Saya suka Alkitab. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dulu berkat-berkat rohani. Urusan jasmani, urusan dia akan menambahkan padamu. Itu bukan urusanmu. Kita coba mencari berkat materi karena itu kita suka. Supaya tidak terlalu salah kita tambahkan. Materi, jasmani, dan rohani. Padahal Alkitab bilang cari yang rohani. Maka yang jasmani dia akan tambahkan. Itu adalah bentuk ekstra pemberian Tuhan kepada kita. Itu bukan permintaan spesial kita. Saya suka Alkitab. Saya suka doa Bapa kami. Berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Cukup untuk hari ini. Istilah beri kami hari ini menunjukkan hari ini bukan hari esok. Hari ini, today not tomorrow. Maka pada bagian berikut di pasal 6 Matius yang sama. Lalu Yesus juga bicara soal bagaimana mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Bagaimana soal kekhawatiran, apa yang kau khawatirkan? Jangan kau seperti orang-orang dunia sana. Yang sama saja bingung soal hari esok. Seharusnya engkau tahu Allah memeliharamu. Maka kalau semua bagian Alkitab kita lihat, tidak boleh sepotong lalu kita berhenti di situ. Lihat keseluruhannya, maka kagumlah engkau di sana. Lihatlah keseluruhannya, maka tercenganglah. Oleh karena itu, Paulus berkata dia di dalam kebesaran keagungan kasihnya. Ya, di dalam dia, Allah telah memilih kita kapan? Sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Sebelum dunia dijadikan, yes. Kalau begitu sebelum saya lahir, jangankan kau lahir, dunia belum dijadikan. Manusia jadi hari ke-6. Jangan bilang sebelum kau lahir, sebelum dunia dijadikan. Paulus membawa kita untuk menerawang, menerobos seluruh keterbatasan pemikiran pada waktu itu. Yunani hanya memahami about the time. Di sini, di sana, tapi yang di sana misteri yang mereka buat. Tidak ada yang mengenal kekekalan. Dalam pengertian kekal secara utuh. Semuanya menangkap fenomenanya. Manusia hidup mati, hidup mati, hidup mati. Itu saja yang mereka paham. Tapi lebih dari itu tidak. Apa arti kekekalan? Hanya Tuhan yang bisa membawa kita ke dalam pengertian. Karena kekekalan adalah milik dia. Nah, oleh karena itu di dalam kekekalan dia pilih kita. Artinya apa? Dalam kedaulatannya. Dia memilih siapa yang dia mau. Oh, dalam kekekalan itu dia tahu mana yang cocok, mana yang enggak cocok. Sehingga dalam taunya dia, dia memilih kita. Kalau begitu, itu sama saja kita mau berkata. Jadi dalam pengetahuannya, sebelum kita Allah ada, dia sudah tahu kita akan ada, dia tahu kita akan baik, baru pilih kita. Kalau begitu kita dipilih karena apa? Kebaikan. Padahal pasal 2 Paulus dengan segera berkata, kalau engkau diselamatkan, itu kasih karunia, bukan hasil usahamu. Bukan karena pengetahuannya dia, cinta kasihnya. Karena kalau dalam pengetahuannya mau bicara seperti itu, masa dia gak tahu habis diselamatkan kita dipilih lalu kurang ajar lagi. Apa dia gak tahu? Itu sebab Yesus berkata, kalian 12 muridku, aku yang pilih. Tapi satu di antara kalian akan mengangkat tumit menghantam aku. Dia tahu. Karena itu dia mau tunjukkan artinya sebuah pilihan. Nah, itulah cerita 12 murid. 11 itu ternyata pilihan, satu enggak. Begitulah gereja. Di dalam gereja semua berkumpul. Dipanggil. Tetapi belum tentu dipilih. Semua melayani. Belum tentu orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena itulah kita belajar dan terus bergumul, bersyukur untuk cinta kasihnya. Sehingga dia sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Mari kita mulai berpikir apa yang dikatakan Yohanes 3:16. Dia begitu mengasihi dunia. Tapi mulai tanya, dunia mana? Pasal 17 bilang, dunia yang diperkenannya, dunia yang dipilihnya. Aku berdoa buat murid-muridku, bukan buat dunia. Dia membedakan dua dunia. Mereka di dalam dunia tetapi tidak sama dengan dunia. Hai murid-muridku, engkau ada di dalam dunia. Tapi engkau tidak sama dengan dunia. Karena itu jadilah garam dan terang dunia. Yesus dengan segera sudah membuat permusuhan yang sengit. Kamu di dalam dunia tapi tidak sama dengan dunia. Jelas terblok dua. Dan kamu harus jadi terang dunia. Katakan pada dunia yang gelap apa itu terang. Tapi jangan kau kaget sebagai terang. Engkau akan dianggap barang aneh dan dihabisi. Sebagai terang engkau bisa dianggap mengganggu kegelapan. Mengganggu ketenangan orang dalam kegelapan. Dan engkau akan dimusnahkan. Nah, itu konsekuensi dalam hidup keberimanan kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di tengah pergumulan keimanan kita. Di tengah pergumulan kehidupan percaya kita. Kita mesti sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berjalan dari waktu ke waktu. Bersama dengan dia. Nah, inilah pertandingan keimanan. Inilah pertandingan orang percaya. Dan kita harus memenangkan kompetisi itu. Kita harus berkelahi. Dia menentukan kita. Dari semula. Untuk menjadi anak-anaknya. Bukan kita menentukan dia. Menjadi bapa kita. Dia sejak semula menentukan kita jadi umat kepunyaannya. Bukan kita memilih dia untuk kita mau percaya padanya. Alkitab ini konsisten dari PL sampai PB. Ketika dia datang kepada Adam dan berbicara. Ketika dia datang pada Israel dan berbicara. Akulah Tuhan Allah dan aku mau ini dan itu. Waktu memberi 10 hukum, akulah Yehova Elohim. Jangan ada padamu ABCDFG. Aku yang membawa kau keluar dari Mesir dari tanah perbudakan. Aku Allahku, Allahmu, kau umatku. Jadi bukan umat yang bilang engkau Allahku lalu memilih seperti agama. Agama adalah memilih Tuhanku. Kristen adalah Tuhan memilih aku. You mesti pilih agama. Lalu kita lihat, saya sudah timbang-timbang Pak. Ini yang paling baik. Maka saya jadi agama ini. Nah, itu agama. Decision by you. Itu religion. But faith, decision by God to call us. Nah kemudian efektif calling itu terjadi. Sehingga kita menjadi umat kepunyaannya. Oh God, thanks. Betapa besarnya kasih itu, saudaraku. Oleh karena itulah ketika dia menentukan kita menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya tadi. Bukan keunggulan kehidupan kita. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya tadi. Yang Yohanes berkata, kasih yang amat sangat besar. Kasihnya unlimited. Tapi yang dikasihinya limited. Perhatikan. Kasihnya unlimited. Melebihi apapun. Tapi diberikan kepada orang yang limited pilihannya. Kalau ada orang bilang, sayang sih dia gak sungguh-sungguh, dia gak setia. Kalau bukan pilihan, mana bisa setia? Yang bisa setia itu hanya orang pilihan. Ya. Ini bukan soal kamu. Oleh karena itu bersyukurlah. Kalau Tuhan beri kita kekuatan. Tapi jangan kecewa kalau orang di sekitar kita tidak setia lari dari pelayanan. Tidak semua yang dipanggil itu dipilih. Itu realita. Tapi kalau memang betul kita orang pilihan, tunjukkan kualitas dengan tidak goyang, dengan tidak goyah. Tapi tegar, maju dalam melayani Tuhan kita. Di dalam dia, oleh darahnya. Kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Perhatikan, ini bolak-balik Paulus memakai kalimat ini pentingnya. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya, bukan menurut kebaikanmu, bukan menurut kepantasanmu. No! Itu sebab saya katakan Alkitab itu sangat mengagumkan. Saya selalu punya kegairahan untuk belajar. Dan saya selalu rasa dipuaskan. Hey God, thanks. Indah banget. Wih, iya loh. Entah berapa kali saya sudah membongkar, mengutak-atik. Baik PA maupun khotbah maupun seminar. Kejadian satu, kejadian dua, dan seterusnya. Tetapi tiap kali, iya ya. Apalagi ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian menstimulan kita untuk berpikir. Ini gak kepikiran nih kalau ditanya begini. Sehingga kita mulai mencari, menjelajah, menemukan jawabnya. Lalu belajar dan bertumbuh. Untuk makin mengerti kehendak Allah. Yang sangat mengasihi kita. Apalah sulitnya bagi kita bersyukur untuk kasihnya yang amat sangat besar. Kasihnya yang unlimited. Apalah sulitnya bagi kita memberikan hidup kita kepadanya. Karena jangan lupa kasih yang unlimited terhadap kita. Kalau kita berikan diri kita tetap saja diri yang limited. Bisa ngerti maksudnya? Mau kasih semuanya hidup kita, tetap hidup kita ini hidup yang limited. Kepada kasih yang unlimited. Mau itu ngapa? Kadang kan, mau mati pun aku dibacok-bacok 18 potongan. Gak ada hebatnya. Tetap saja aku limited. Produk yang limited. Tetapi kasihnya unlimited. Dan hebatnya kasih yang unlimited. Diberikannya kepada orang yang limited. Yang juga berkualitas limited. Maka yang berkualitas limited harusnya bersyukur terhadap yang unlimited love di dalam kelimitan pilihan. Thanks God. Kalau betul engkau tahu, engkau dikasihi Tuhanmu dari antara sekian banyak orang. Why you chosen me of the billion people? Tuhan, kenapa kau kasih aku begitu banyak orang lain? I don't know why. Yang aku tahu cuma satu. Dia sudah mengasihiku. Maka aku harus hidup untuknya. Betapa besarnya kasihnya. Yang unlimited diberikannya kepada aku. Yang limited. Dalam jumlah bilangan. Yang limited. Emangnya apa hebatku? Jadi kasih yang unlimited tidak dioperal. No. Hanya untuk orang pilihannya. Tapi siapa yang dipilihnya? Kita gak tahu. Dia tahu siapa yang dipilihnya. Lalu Pak, kira-kira gimana cara kita tahu? Pohon dikenal dari apa? Buahnya. Look at his life. Maka kita tahu. Iya, kita lihat. Katanya gini. Maka jangan kaget kalau tiba-tiba besok pendeta ganti agama. Lu itu kan pendeta Pak, kok ganti agama hanya karena sekretarisnya katanya Pak terus nikah sekarang pindah agama. Kenapa kau heran? Jangankan pendeta, murtad. Malaikat aja murtad kok. Jadi setan namanya kan. Ya. Jadi kalau dia malaikat berontak jadi setan. Ya pendeta berontak menjadi penjahat. Banyak itu. Tidak kurang-kurang ya. Jadi jangan bingung kalian dalam hidup ini. Ya. Janganlah kagum pada Big Man Sirait karena dia pendeta. Tapi lihat hidupnya, patut apa tidak dihormati. Dan jangan kalian tiru dan hormati saya kalau saya tidak pantas untuk itu. Demi Tuhan yang hidup. Tetapi kalian juga jangan minta dihormati oleh siapapun selama kita tidak pantas untuk itu. Karena percayalah, hormat itu akan datang tanpa diminta. Kepada orang yang layak dihormati. Orang boleh lari dari Yesus. Tapi orang yang tahu benar berlutut di hadapannya dan berkata, ya Tuhanku, terima kasih. Semua orang akan menyesal terlambat. Sesudah nanti orang masuk neraka baru teriak, tolong, tolong, tolong. Apa-apa ngarang-ngarang. Bukan, itu cerita Lazarus dan orang kaya. Mendadak si orang kaya itu pengen supaya keluarganya dengar Injil. Sayang too late. Udah di neraka baru kepikiran Injil. Terlambat di sini. Iya kan? Siapa yang pengen seperti Lazarus terbuang miskin susah. Tapi Tuhan pilih dia. Lu masa orang pilihan Tuhan bisa hidup miskin Pak? Betul. Lu kan kata pendeta pasti kaya sehat walafiat. Pendeta sesat. Tidak ada ya Alkitab bilang gitu. Satu saja jangan tiga. Satu temukan ayat Alkitab. Bahkan kau tahu Daud di mana jatuhnya? Ketika di istana. Di pelarian Daud dekat dengan Allah. Aku memandang gunung-gunung itu di pelariannya. Dari mana datang pertolonganku? Dia kaget, shock, sendirian. Sekarang aku tahu Tuhanlah penolongku. Hebat ya. Dekat banget sama Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Begitu sampai istana. Sudah berubah. Tuhan kirim Betseba padaku. Padahal bukan barang milik dia itu. Diambilnya juga si Betseba itu. Gila kau Daud. Kau bunuh pula lagi suaminya. Datang Nabi Nathan berteriak padanya. Ada orang gini-gini. Habisi orang itu kata si Daud kan. Mengambil yang bukan haknya. Kaulah orangnya. Wah, baru dia nangis teriak. Tuhan ampun. Tulet. Kau tahu malapetaka Daud? Ketika di istana. Anaknya berontak pada dia. Mau kau istana? Kalau anakmu berontak padamu? Oh enggak mau Pak. Karena itu relalah tinggal di gubuk. Kenapa kau ribut? Tapi jangan pula sudah tinggal di gubuk kau. Anakmu ribut sama kau. Tetanggamu mukuli kau. Wah itu repot juga. Why? Karena kelakuanmu payah. Kan gawat kita kalau sudah begitu ya. Tapi ada juga orang seperti Yusuf. Keluar masuk penjara. Difitnah enggak kurang-kurang. Tapi tetap muncul dan bersinar. Jangan takut kaya. Tapi jangan pernah memintanya. Jangan takut miskin. Tapi jangan pernah memintanya. Nah, itu doanya Amsal ya. Tuhan, aku tidak minta kaya. Koma, tapi juga tidak minta miskin. Yang aku minta, berikan apa yang menjadi bagianku ya Allah. Yang kau sediakan padaku. supaya kalau aku kaya tidak besar kepala, sombong luar biasa dan melawanmu, dan kalau aku miskin, mempermalukanmu dengan mencuri dan menghalalkan segala cara. Berikan apa yang jadi bagianku. Nah itu doa Bapa kami. Berikan kami rezeki kami pada hari ini. Roti kami untuk hari ini secukupnya. Saya suka Alkitab. Memberikan penerangan yang begitu luar biasa. Tapi sekaligus menyadarkan kita betapa tidak mudahnya untuk hidup berkenan pada Dia. Jangan tanya berapa besar kasih Allah. Amat sangat besar. Tidak terukur, tidak terbilang. Melampaui akal budi dan pikiran. Jangan pernah tanya berapa besar kasih Allah. Terlalu luar biasa. Kalau kau mau tanya, mari kita bertanya. Berapa besar pengabdian kita padanya. Jangan pernah berdoa katakan, Tuhan kenapa kau tidak perhatikan aku dan dengar aku. No. Tuhan aku sakit kau tidak pedulikan. No. Tuhan aku miskin dihina orang tapi kau tidak bela. Tidak. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Tapi seharusnya kita berdoa, Tuhan di sini aku miskin. Aku sakit. Aku dikhianati. Ajar aku. Kuatkan aku. Tetap setia mengikut-Mu. Itu iman Kristen. Yang mengerti betapa besarnya kasih Allah itu. Betapa besarnya Allah kita itu. Ya. Kalau dengungan di dalam Islam itu saya suka ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Dan itu diucapkan oleh para rasul ketika di peristiwa Pentakosta. Ya, Kisah Rasul 2. Maka mereka berbicara dalam bahasa Arab tentang kebesaran Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebelum ada azan sudah ada azan itu. La ilaha illallah. Itu Yohanes pasal 20. Ya Tuhanku, ya Allahku. Nanti baru kemudian ditambahkan Rasulullah. Kalau teks aslinya beda ya. La ilaha illallah. 11 muridnya. Kira-kira itu satu kan pengkhianat si Yudas. Saya suka Alkitab. I like it. I love you. Keren ya. How great thou art. Berapa besarnya Allah. Amat sangat. Thanks God. Seluruh bahasa milik Dia. Biar semua bahasa memuji-muji namanya. Biar semua bahasa mengagungkan Dia. Oh Allah yang besar. Biar semua orang menyanyi dalam segala bahasa untuk Dia. Dia telah menyatakan apa? Rahasia kehendaknya pada kita. Sesuai dengan rencananya itu rencana kerelaan yang dari semula ditetapkan dalam Kristus. Sehingga tiap orang percaya yang merasakan kasih Kristus dengan segera mengetahui betapa Dia mengasihiku bahkan sebelum aku tahu siapa Dia. Betapa Dia mengasihiku bahkan ketika aku menyalibkannya, bahkan ketika aku menghabisinya. Itu sebab penting sekali kalimat di atas kayu salib. Ampuni mereka, ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal yang berbuat umur berapa? Di atas 17 tahun. Itu tentara resmi. Itu majelis agama. Persidangan sudah selesai. Semua dijalankan secara hukum dunia. Sekalipun keputusannya dimanipulasi. Bagaimana Yesus bisa bilang? Ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ternyata semua kita pecundang ketika berbuat dosa. Karena memang kita pikir kita hebat melawan Allah. Yang hebat setan sudah mengobok-obok kita. Dan kita terlalu amat sangat bodoh jadi budaknya setan ini. Makanya Tuhan Yesus kasihan. Kasihani mereka. Mereka pikir mereka tahu apa yang mereka lakukan. Padahal mereka tidak lebih daripada budak setan itu. Tetapi kita yang percaya dibukakannya rahasianya. Sehingga kita bisa berkata terima kasih ya Tuhanku. Sampai kemudian. Di dalam perjalanan waktu kebesaran kasih dinyatakan pada kita. Sehingga sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus. Sebagai kepala segala sesuatu. Baik yang di sorga maupun yang di bumi. Saya selalu percaya pertemuan agama-agama dengan agama Kristen itu titiknya banyak setengah mati. Cuma memang orang menjadi sulit jadi Kristen karena melihat perilaku orang Kristennya. Bukan karena Kristen ansihnya, bukan karena Alkitabnya. Perilaku Kristen yang menjadi batu sandungan. Maka orang bilang, alah sama aja lah Kristen sama gak Kristen. Ditangkap KPK juga. Sama aja Kristen gak Kristen. Ini juga, itu juga. Maka kemudian gak banyak orang kecewa. Sama aja pendeta gak pendeta. Brengsek juga. Lalu orang kecewa kan. Tapi demi Tuhan yang hidup. Pernahkah Kristus mengecewakanmu? Jikalau ia tidak pernah mengecewakanmu, mengapa engkau mengecewakan dia? Tapi banyak orang mengecewakan aku. Itu orang. Engkau tidak pernah berurusan dengan orang itu. Engkau berurusan dengan Tuhanmu. Yuk kita bergumul dalam hidup kita. Kemarin ada satu orang bilang, waduh si Anu mau begini, mau begitu. Nah, orang ini memang menjengkelkan. Sudah beberapa kali ke kuping saya langsung memfitnah kelewatan. Ya, sekarang dia mengalami kesulitan. Waktu orang cerita, kita ketemuan yuk mau gimana bantu ini. Iya, saya bilang kan. Cuma waktu dengerin ceritanya itu saya sekilas jujur saja jadi jahat juga. Nah lo sekarang rasain lo fitnah-fitnah orang begitu ya. Habis itu Tuhan jahat banget aku ini. Tapi saya rasa seneng lo waktu dia ada musibah. Baru Tuhan jahat sekali ya. Saya percaya memang Tuhan akan bela. Saya ngeliat kasus bukan satu sekarang ini. Yang datanya di depan saya semua. Orang-orang yang jahat ini, yang mengkhianat ini, yang memfitnah ini. Pada akhirnya rubuh. Tapi haruskah aku senang? Karena Yesus Tuhanku tidak begitu. Ampuni mereka, mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Barulah aku tahu. Kebesaran kasihnya. Tak mudah untuk kita wujudkan di kehidupan ini. Seringkali kita mampu bicara, tapi tidak melaksanakannya, bukan? Saya tidak datang dan mensyukuri dia. Rasa lo sekarang ini. Saya tidak kesaksian kepada. Lihat orang itu ya, sekarang ejek-ejek saya fitnah. Sekarang habis lo begini-begini. Pantang bagi saya. Tetapi bahwa saya menikmati, itu pun sudah salah. Saya salah. Aduh nanti Tuhan, sulit amat ya. Kenapa? Karena kasihku cetek, dia besar. Waktu kasihku besar, dia sangat besar. Waktu kasih somat besar, dia lebih dari lebih. Kapan aku bisa sama dengan dia? Enggak pernah. Maka apa yang bisa kulakukan untuk menyamainya? Cuma satu. Kalau dia mau berkorban bagiku, aku harus mau berkorban bagi dia. Walaupun dia korban bagiku, aku korban bagi dia, itu korban yang beda. Dia mati untukku, dia enggak dosa, mati untuk aku yang berdosa. Kalau aku mati sudah semestinya karena aku memang dosa. Tapi yang bisa kusamai cuma adalah dia mati untukku, aku rela mati untuk dia. Tapi tetap saja matinya enggak sama kualitasnya. Minimum diberikannya nyawanya padaku, kuberikan nyawaku padanya. Walaupun aku sadar sesadar-sadarnya, nyawaku tidak sekualitas nyawanya dia. Kalau begitu, kenapa kita pertahankan diri kita untuk kita? Mari kita berikan untuk dia, untuk maunya. How great thou art. Berapa besar kasih itu. Terus belajar untuk kita mengerti. Tapi ingat, tidak sekedar memenuhi pengetahuan teologi kita. Tapi pengabdian kita yang penuh, pengabdian kita yang utuh. Hidup yang berkenan pada Tuhan itu. Biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita, Tuhan memampukan kita untuk sungguh-sungguh menjadi pejuang yang tangguh. Amin.